السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله، maka ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian bahwa sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Dan semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Semua bid'ah itu sesat, semua kesesatan mengantarkan ke dalam neraka. Ayuhal mu'minun, wahai kaum mu'minin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh berkah ini yang kita berharap kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berlindung dari kejelekannya, kita akan membicarakan bersama kalian seputar sebab-sebab yang akan menurunkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Sebab-sebab yang dengannya seorang hamba bisa meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, tentu dia senang untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia bahagia ketika dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakanmu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, maka Allah Azza wa Jalla akan segera mengangkat, mengentaskan, menghilangkan musibah yang menimpamu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusanmu di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menggapai cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk dari fawaid, faedah-faedah dari kecintaan Allah kepada seorang hamba. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkanmu ke dalam surganya. Dan Allah akan membentangkan kepadamu dari kebaikan-kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkah-berkahnya kepadamu. Sungguh, ketika seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan ghanimah, dia mendapatkan karamah, dia mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan dan mentakdirkan beberapa jalan untuk meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak akan bisa mengetahui apakah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Namun kita hanya bisa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita ketika kita mengamalkan sebab-sebab yang meraih dengannya, yang akan tergapai dengannya cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita terus senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mencintai beberapa kaum padahal mereka masih hidup, dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan hal tersebut kepada manusia. Maka itu menjadi sebuah karamah, sebuah kemuliaan bagi mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Suatu hari di perang Khaybar beliau mengatakan, besok aku akan memberikan bendera kepemimpinan perang kepada seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka di malam itu semua manusia sibuk memperbincangkan siapakah orang yang akan mendapatkan anugerah tersebut. Semua mereka berharap akan mendapatkan bendera kepemimpinan tersebut sebagai tanda bahwa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi harinya manusia bergegas menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an?" Maka dijawablah oleh para sahabat bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sedang sakit kedua matanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka para sahabat, "Jemputlah dia." Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan kemudian sembuh seketika. Dan kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan kepadanya bendera kepemimpinan perang pada saat itu dengan menasihatkan, "Berjalanlah engkau dengan pelan-pelan sampai kamu tiba di halaman mereka. Ajaklah mereka untuk masuk Islam." Sampai akhir hadis ini. Hal yang perlu diperhatikan dari hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepadanya. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahukan, Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka para sahabat. Dalam ayat Al-Qur'an ada beberapa ayat yang mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu bentuk pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu bentuk pengkhabaran dari Allah azza wa jalla bahwa Allah azza wa jalla telah ridha kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Dan tidaklah Allah azza wa jalla ridha kepada satu orang kecuali ketika Allah azza wa jalla mencintainya. Ridha itu termasuk tanda kecintaan Allah. Ridha itu termasuk hasil daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Maka oleh karena itu, siapa yang berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla akan membimbingnya untuk mendapatkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Azza wa Jalla.